يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. وبك صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله تغشى من له الحسن وتجمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد سرى وآله والصحابة من سلاشع. صلى الله على ونقح جيد الدين للعافرة وإلى أخذك الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد حبيبك يا ربي صل على

وتجلت الأنوار من كل جهاز فوق سبيلات وشبيحة يا نبي تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya il musrin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa istabiyah yamin. Yang saya hormati Sahibul Bait Habib Munzir, bergetar jiwa kita semua apabila kita mensyukuri syiar agama kita, bergetar jiwa kita dalam zikir ini yang alhamdulillah dihadiri ratusan ribu umat, khususnya para generasi muda kita semuanya yang selalu menjadi contoh tauladan bagaimana di Indonesia ini kehidupan beragama yang tulus dan ikhlas, yang selalu menjadi contoh kehidupan bangsa-bangsa dan negara-negara lain. Karena itulah kita semua dapat duduk di sini dan dapat kita realisasikan sebagai Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang selalu kelihatan keras, yang selalu menakutkan. Tapi alhamdulillah, para anak-anak kita semua, ananda semua, adik kita semua, generasi muda yang hampir memenuhi masjid, yang memenuhi Masjid Istiqlal ini, masjid terbesar di Asia Tenggara, telah menjadi contoh bahwa justru generasi muda lah yang mendahulukan uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah dan uhuwah basyariah kepada kita semua dengan para bimbingan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita yang kita cintai, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Sukarno, semoga diberi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat sekalian, para baik, para ulama, para umara dan para sepuh yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, abdan lirabbil asnami Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wal dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana fi 'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع لمعن وجيك حذرة الله جل وعلا مهرج ومن تنومي معكم panjang penciptaan alam semesta ini ada dihamparkan dengan luasnya pencipta tunggal angkasa raya, dan tiadalah satu detik terkecuali angkasa raya ini di dalam pengaturan Allah Jalla wa'ala. Setiap putiran sel, setiap planet dan setiap apa yang ada di atas permukaan langit dan bumi tidak lepas dari satu nama yang maha agung yang menciptanya dari tiada. Aku dan kalian yang hadir di siang hari mulia ini dalam momen yang terbesar dari sejarah penciptaan alam semesta, yaitu kelahiran Sayyidina Muhammad. Senin 12 Rabiul Awal yang merupakan banyak kejadian-kejadian besar. Yang pertama adalah kejadian yang paling mulia, yang dengan kelahiran sang Nabi inilah Allah membuka rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal juga merupakan hari masuknya sang Nabi ke Madinatul Munawwarah di saat hijrahnya beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwa hijrah sang Nabi bukan di bulan Muharram, akan tetapi izin untuk hijrah memang sudah ada di bulan Muharram. Namun sang Nabi menginjakkan kakinya di Madinatul Munawwarah adalah 12 Rabiul Awal. Demikian riwayat Sahih Bukhari dan riwayat yang paling sahih. Pahamlah kita bahwa 12 Rabiul Awal juga merupakan hari hijrahnya sang Nabi, sekaligus hari persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Senin 12 Rabiul Awal telah dikehendaki oleh Allah membawa sejarah besar kelahiran sang Nabi. Persatuan terbesar yang ada dari umat ini yaitu Muhajirin dan Ansar. Dan masuknya sang Nabi ke Madinatul Munawwarah mengawali tahun Hijriah, hari hijrahnya Rasulullah, hari persatuan terbesar Muhajirin dan Ansar, hari wafatnya sang Nabi, dan hari bangkitnya kembali semangat sang Nabi di saat beliau wafat. Maka tentunya di hari yang mulia ini kita memperbanyak doa dan munajat di hari yang agung ini. Dan saya yakin Senin 12 Rabiul Awal ini membuka kemakmuran bagi bangsa kita dan umat muslimin. Hadirin hadirat, jadilah hari mulia ini juga sebagai hari persatuan kita. Hadir di siang hari mulia ini para tokoh masyarakat kita, para pejabat kita, para masyarakat, para buruh, para ulama, para kiai, para habaib, juga tentunya mayoritas para pemuda kita. Kita bersatu dalam satu niat, padukan dalam satu niat, yaitu niat yang dibawa oleh sang Nabi membawa kedamaian di dunia dan akhirat. Semoga Allah menjawab harapan kita dan menjawab harapan dari 200 juta muslimin muslimat di bangsa ini dengan ijabahnya doa di hari ini Senin 12 Rabiul Awal. Semoga Allah telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas samai wal ardh." Seandainya mereka itu penduduk bumi beriman dan bertakwa, meninggalkan kemungkaran, lakukan hal-hal yang diperintahkan, akan aku limpah buahkan keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Sang pemilik bumi menjamin kemakmuran dengan ketaatan kita, dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita. Ya Allah, yang maha mengatur alam semesta ini akan mengaturkannya dengan sebaik-baik pengaturan. Ketika diri kita mengatur diri kita dengan sebaik-baik aturan, yaitu yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Allah telah menunjukkan beberapa tahun yang lalu pada saudara-saudara kita di Aceh, dan juga ditunjukkan kepada seluruh muslimin muslimat dan semua penduduk bumi, bahwa ketika kejadian tsunami itu terlihatlah masjid, beberapa masjid-masjid yang tidak disentuh oleh dahsyatnya banjir air yang tingginya 30 meter dengan kecepatan 300 km per jam, dengan kekuatan ratusan juta ton, terbelah di masjid-masjid dan tidak mau menyentuh tempat peribadatan. Kenapa? Padahal di tempat lainnya sering terjadi tempat peribadatan roboh. Tapi kenapa saat itu diberi kesempatan oleh Allah? Sebagai ibrah, sebagai tanda kepada semua penduduk bumi bahwa bumi ini ada yang mengaturnya dan maha mampu merubah keadaannya menjadi baik atau menjadi buruk. Ya Allah, inilah yang ditinggalkan oleh kita, sehingga kita meninggalkan akhlak dan budi pekerti kita, meninggalkan sujud dan munajat kita, yang justru itu yang menjadi modal utama kemakmuran di muka bumi, karena muka bumi ini adalah milik Allah Jalla wa'ala, dan akan ditumpah ruahkannya keberkahan kepada kita dengan kita memperbaiki diri kita. Hadirin hadirat, di riwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan kalian terlihat setelah aku wafat nanti perpecahan, banyaknya terjadi pembunuhan, banyaknya terjadi bencana alam, banyaknya terjadi musibah, banyaknya terjadi mereka yang mengaku sebagai nabi, dan setelah itu akan datanglah kemakmuran. Semua itu telah datang kepada kita, dan yang kita nantikan kemakmuran segera menjerang dengan datangnya 12 Rabiul Awal ini, dan dengan datangnya pula kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin yang akan datang. Semoga ini menjadi momen besar bagi kita untuk menjadi terbukanya kemakmuran bangsa ini. Hadirin hadirat, dari hadis ini kita bisa lihat bahwa Indonesia adalah negara muslimin terbesar di muka bumi. Maka awal daripada kemakmuran yang disabdakan sang Nabi akan berawal dari Indonesia ini. Awal dari kemakmuran muslimin dan penduduk bumi ini akan berawal dari negeri muslimin terbesar ini. Semoga Allah jadikan doa dan munajat kita pada 12 Rabiul Awal ini untuk kedamaian kita, untuk kemuliaan bangsa kita, untuk kerukunan umat beragama kita, untuk persatuan kita bersama para umara, para pemuda, para tokoh masyarakat, dan seluruh golongan masyarakat bersatu dalam munajat dan doa untuk membawa harapan 200 juta muslimin yang akan bersatu kepada satu pemimpin kelak. Semoga yang muncul adalah pemimpin yang membawa kemakmuran bangsa kita, membawa iman kita, mencintai zikir, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membawa keadilan bagi bangsa kita. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan dengan zikir bersama, bermunajat kepada Allah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a 'abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat fi shabata, aku bersama hamba-Ku ketika hamba-Ku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut nama-Ku. Marilah getarkan bibirmu memanggil nama Rabbul Alamin. Dan setelah itu nanti kita akan tutup dengan doa bersama, minta kepada Allah keselamatan muslimin muslimat, minta kepada Allah kemuliaan dan keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, saya mohon maaf kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Wakil Presiden, dan juga para tokoh masyarakat, para ulama habaib, dan juga hadirin hadirat. Jika ada yang tidak pantas, yang tidak pantas dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Juga doa sebesar-besarnya terima kasih pada Dewan Pengurus Masjid Raya Istiqlal, khususnya Bapak Haji Mubarak yang telah mendukung penuh acara mulia ini. Semoga diberkahi rahmat dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. kemuliaan Senin 12 Rabiul Awal, demi kelahiran sang Nabi, demi hijrah sang Nabi, demi usia sang Nabi, demi semua rahmat yang kau limpahkan kepada umat ini, tumpah ruahkan kepada kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha yang setelah ini Senin 12 Rabiul Awal ini mengawali kemakmuran bangsa kita diikuti seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Amin. Ya Rahman.